Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya, yaitu masih seputar bab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' al-khabar, bab amil-amil yang masuk pada mubtada' khabar. Kemarin sudah kita ambil kana wa khawatuha, bahwasanya kana wa khawatuha apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Zaidun qa'imun itu aslinya mubtada' khabar. Namun kalau kemasukan kana langsung berubah menjadi kana zaidun qa'iman. Pertama isim kana, yang kedua adalah khabar kana. Kemudian saudara-saudara kana, ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal tanpa syarat. Yang beramal tanpa syarat ada berapa? Sebutkan. Kana amsa asra abhamun labata soro laisa. Naam, ahsan. Jadi yang beramal tanpa syarat ada 8. Kana wa amsa wa asbaha wa atha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Kemudian berikutnya, beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau nahi atau doa ada berapa? Yang syarat. Nah, ada berapa yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau doa? Yang beramal dengan syarat, yang tanpa syarat enggak dibicarakan. Yang tanpa syarat sudah kita sebutkan ada 8, kana wa amsa wa asbaha wa atha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Yang kedua beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat pun ada 2. Yang pertama, yang beramal dengan syarat didahului oleh nahi atau nafi atau doa ada berapa? Apa itu? Apa? Zala. Nah, 4 itu ingat-ingat ya. Ada 4 itu. Caranya itu gambarannya gak usah jauh-jauh, mudah aja. Udah yang 8 sudah selesai, tinggal 4. Mazala, mafatiha, mabariha, mafakah. Udah itu. 4 itu beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi, atau doa. Sudah kita lewati semuanya. Diulang-ulang lagi. Kemudian yang beramal dengan syarat didahului oleh madharfiyah al-masdariyah ada berapa? Apa itu? Dama. Kenapa dinamakan manya madharfiyah? Kenapa? Kenapa dinamakan manya madharfiyah? Dharfiyah, dharfiyah. Kenapa dinamakan manya madharfiyah? Jawabnya karena dia menggantikan dharf itu dihafal semua itu. Nah, direnungi, dihafalkan, dimutkinkan. Nah, dinamakan dharfiyah kenapa? Karena dia menempati tempatnya dharf, yaitu apa? Apa dharfnya? Apa takdirnya? Dawam. Muddah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kenapa dinamakan masdariyah? Naam, karena dia mengubah yang setelahnya itu dama menjadi masdar, yaitu dawam. Itu ingat-ingat itu. Cara menakdirkannya mudah dihadapkan dengan dawam, mudhaf-mudhaf ilaih, kemudian mudhaf lagi di setelahnya. Misalkan madumtu hayyan berarti muddata dawami hayyan. Madama zaidun qa'iman berarti muddata dawami zaidin qa'iman. Seperti itu, paham ya? Cara menakdirkannya mudah dimudhafkan kepada dawam. Paham? 6. Kemudian dawamnya dimudhafkan dari isim setelahnya. Nah, jadi ingat-ingat itu ya, karena ini sudah kita lewati dalam jurumiyah. Nah, karena fokusnya kalian adalah memutuskan pelajaran dalam jurumiyah dan juga mutamimah, karena untuk kotor nada nanti itu sekedar selingan dan juga menambah wawasan saja. Kalau jurumiyahnya sama mutamimahnya enggak mutskin, enggak kuat, itu nanti keberatan ketika Alfiyah al-Malik, maksudnya keberatan apa? Faedahnya diulang-ulang terus. Tapi kalau sudah kuat, enak. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, yang beramal dengan syarat ada dua, maksudnya dua pembagian. Yang beramal tanpa syarat ada satu pembagian, yaitu 8 fi'il beramal tanpa syarat. Yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi atau doa, ada berapa fi'il tadi? Empat fi'il. Yang beramal dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah ad-dharfiyah, berapa tadi? Satu, itu dama. Paham salah ya? Ingatkan salah ini ya. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu atsabahullah ahkamu ismiha wa khabariha fi taqdim wa ta'khir. Sekarang membahas masalah hukum-hukum isimnya. Maksudnya isim-isim kana dan saudara-saudara perempuannya. Hukum-hukum isim kana dan khobarnya dalam masalah mendahulukan dan mengakhirkan. Maksudnya isimnya terkadang didahulukan juga bisa, diakhirkan juga bisa. Na'am barakallahu fikum. Jadi caranya seperti ini, barakallahu fikum, cara mengatur waktu itu biar nanti antum enggak kewalahan dalam murojaah itu, sempatkan 5 menit 10 menit untuk ulang yang sudah dipelajari. Misalnya ada waktu 10 menit 5 menit itu. Nah, kalau antum enggak nyempatkan, enggak bisa murojaah lagi nanti. Nah, jadi sisanya tafadhol untuk Al-Qur'an atau mungkin menghafal hadis atau menghafal matan jurumiyah, yang jelas dimanfaatkan waktunya caranya gitu. Nah, kalau dulu kami seperti itu 5 menit 10 menit untuk baca doa aja. Baca doa ulangi ini bermanfaat. Tapi kalau enggak sama sekali jangan. Karena faedahnya itu ketika di murojaah itu nanti akan ingat dan melekat itu. Apa maksudnya ya? Mau salah ya? Nah, caranya gitu caranya. Naam. Ilmu apa saja? Mau yang mustalahnya, usulnya atau apa yang sudah dipelajari misalkan, itu caranya gitu. Sempatkan waktu 5 menit 10 menit untuk baca doa. Naam, baca doa kemudian sama yang perlu dihafal dihafal seperti itu. Naam, itu karena fungsinya agar mengulang lagi. Naam, pelajaran yang sudah dipelajari. Naam, kita lihat di sini. Sekarang pembahasan masalah mendahulukan dan mengakhirkan isimnya dan khabarnya itu bagaimana? Pertama, wa yajuzu fi khabari hadhil af'al an yatawassata bainaha wa baina ismiha. Perhatikan. Dan diperbolehkan khabar untuk fi'il-fi'il ini, maksudnya fi'il ini kana da'u akhwatuha, diperbolehkan khabarnya itu diperantarai antara nah barakallahu fikum antaranya dan antara isimnya, maksudnya khabarnya ditaruh tengah-tengah. Nah, perhatikan baik-baik. Nahwu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, diperantarai. Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu dipisahkan. Perhatikan itu, haqqan dengan nasru dipisahkan dengan 'alaina. Aslinya kalau bukan Al-Qur'an, kalau bukan di dalam Al-Qur'an, kalau dibalik gitu aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Paham belum? Aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Di situ antum perhatikan baik-baik antara khabar dan isimnya diperantarai enggak? Diperantarai di tengah-tengah dengan 'alaina itu. Nah, itu maksudnya. Itu boleh kayak gitu. Paham ya? Boleh seperti itu. Nah, aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Dan memang sudah tetap pertolongan bagi kaum mukminin itu memang benar adanya untuk kita. Nah, dalam artian barakallahu fikum wa hafizakumullah, itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum mukminin. Cuman di sini kan dipisahkan antara haqqan dengan nasru. Nah, dipisahkan kemudian khabarnya pun didahulukan, haqqannya itu. Nah, terus bagaimana i'rabnya? Kana fi'lun madin naqis. Mabniyun al-fathhi la mahalla lahu min i'rab. Haqqan khabar kana muqaddam. Ingat-ingat. Semuanya mutada khabar yang kena didahulukan muqaddam. Naam, haqqan khabar muqaddam, khabar kana muqaddam, mansubun bil fi'li. Kana maksudnya. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. 'Alaina jar majrur. Nasru sebagai apa? Isim kana muakhar, caranya gitu. Isim kana muakhar, sebagaimana ada mutada muakhar, ada khabar muqaddam, ini juga sama. Paham salah ya? Naam, berarti nasru sebagai isim kana muakhar, marfu' wa alamat rafihi dhammah dhahirun akhri wa huwa mudhaf al mu'minin mudhafun ilaih. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Naam. Wa qaulus syair, dan ucapan penyair, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Aslinya falaisa 'alimun wa jahulu sawa'an. Berarti didahulukan apanya ini? Khabarnya. Paham belum? Khabarnya kan sawa'an. Seharusnya susunannya falaisa 'alimun wa jahulu sawa'an. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang bodoh, kan itu aslinya. Ngam. Ini sambungannya di bawah itu sebutkan yaitu seorang na barakallahu fikum atau seorang penyair na barakallahu fikum orang Yahudi jahiliyah na'am sani in jahiltin nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Tanyakanlah kepada kaum tersebut jika engkau tidak tahu tentang keadaan manusia. Tentang diri, tanyakannya kepada manusia jika engkau tidak tahu tentang kami dan tentang mereka. Nah, enggak sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Syahidnya di sini falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu, didahulukan apanya? Khabarnya. Jadi nanti laisa fi'lun madin naqis mabniyun ala fathil mahal lam al-i'rab, sawa'an isim laisa atau khabar laisa muqaddam. 'Alimun isim laisa mu'akhar. Paham salah ya caranya ya? Naam, wa jahulu wa wa'atifah. Jahulu naam ma'tuf ala alim. Wal ma'tuf ala marfu marfu'un mislahu. An itu naam. Itu enggak ditanwin kenapa? Karena mungkin darurat syi'riyah. Naam. Seperti itu ya. Karena asli jahulun. Kemudian berikutnya wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna 'alaihinna illa laisa wa dama. Perhatikan baik-baik ini, dan diperbolehkan isim atau dan diperbolehkan khobar-khobarnya itu mendahului atas fiilnya kecuali laisa dan dama. Jadi nanti khobarnya boleh mendahului fiilnya, mengelangkai fiilnya kak. Misalkan kanan, nah khobarnya di depan kanan itu boleh kecuali apa laisa dan dama. Kalau laisa dan dama enggak boleh. Laisa sama dama enggak boleh. Kalau selainnya boleh. Yang enggak boleh cuma laisa sama dama. Ini enggak boleh ini. Amin, enggak boleh. Nam misal qaiman. Qaiman laisa zaitun, boleh enggak? Enggak boleh karena ini yang dilarang. Kecuali laisa dan dama. Nah, kemudian silakan iman madama zaitun. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini yang dikecualikan. Nah, terus selain itu bagaimana? Boleh saja. Contohnya kakau nika aliman kana zaitun. Aliman kana zaitun. Aslinya kana zaitun aliman. Kana zaitun aliman aslinya. Itu kan berarti alimannya mendahului kana, enggak masalah. Kita katakan aliman khabar kana muqaddam, itu aja sudah selesai. Kana fi'il madhi naqis zaitun isim kana. Mafhum soal ini? Gambaran seperti ini paham? Alhamdulillah. Naam. Ini mudah insyaallah barakallahu fikum, cuma diulang-ulang saja. Ingat-ingat ya, sempatkan waktunya 5 menit atau 10 menit untuk ngulang-ulang pelajaran yang kita lewati. Yang perlu dihafal, dihafal, yang perlu diulang-ulang, diulang-ulang seperti definisinya ma'irab itu. Semuanya ada di bawahnya itu i'rabnya, cuma terkadang enggak sempat dibaca, yang jelas inisiatif masing-masing ya. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Ya aliman kana zaitun aliman, khabar kana muqaddam. Terkadang latihan sendiri, diperhatikan baik-baik, diteliti, oh ternyata ini khabar kana muqaddam. Itu aja. Aliman khabar kana muqaddam, mansubun wa alam sifatah zahirul akhir kana fi'il madhi naqis, zaidun ism kana. Paham soalnya insyaallah ya? Mafhum soalnya? Naam. Kalau sudah paham, sekarang kita menginjak yang berikutnya, memasuki yang berikutnya, ba'du ahkami kana ukhwatiha, sebagian hukum-hukum kana dan saudara-saudara perempuannya. Kita lihat. Karena mungkin pandangan orang yang baru belajar itu yang dikirain yang beramal cuma kana saja, padahal fi'il mudhari'nya juga beramal, fi'il amrnya juga beramal. Oleh karena itu disebutkan dalam matan jurmiyah apa, wa matasarafa minha, dan yang disaraf dari fi'il-fi'il tersebut tetap beramal gitu loh. Kana zaidun qa'iman, yakunu zaidun qa'iman, kun qa'iman, tetap beramal. Mahu ya? Naam, likauni zaidin qa'iman, tetap beramal masdarnya, kana yakunu kaunan, kun, beramal juga. Naam, ini yang kira-kira fiilnya bisa disaraf. Nanti ada yang tidak bisa disaraf ya. Na'am barakallahu fikum, tapi yang bisa disaraf tetap beramal ya. Sarafannya itu tetap beramal. Paham maksud sarafannya? Fi'il madhi beramal, fi'il mudhari' beramal, isim fa'ilnya beramal, isim maf'ulnya beramal, masdarnya beramal, fi'il amarnya juga beramal. Paham ya? Kun mustahidan. Jangan nyari fa'ilnya, fa'ilnya mana, berarti enggak paham ya. Kun mustahidan kok nyari fa'il, nyari apa? Isimnya. Kun isimnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta. Mustahidan sebagai apa? Khabar kun atau khabar kana. Apa maksudnya ya? Naam, likauni Zaidin qa'iman. Mana isimnya? Mana khabarnya? Khabarnya qa'iman. Zaidin itu likauni Zaidin itu beramal ya. Kadang-kadang jumpai seperti itu kan. Qa'un itu tetap beramal. Cuman perhatikan baik-baik. Likauni. Naam, likauni ilmi itu aja ya, biar nanti mudah. Likauni ilmi nafi'an. Dikarenakan ilmu itu bermanfaat itu. Nah, nafi'an itu sebagai apa? Khabar qa'un. Paham ya? Isimnya mana? Nah ini. Isimnya al-ilm. Dikatakan apa? Majrurun lafdan marfu'un mahallan. Paham belum caranya gitu ya? Majrurun lafdan. Nah, majrurun lafdan marfu'un mahallan. Dia majrur secara lafaz tapi marfu secara mahal. Sebagai apa? Sebagai isim kaun. Maksud ya? Nah, isimnya mana? Al-ilm. Lalu majrur, majrur lafaz dan marfu mahalan. Secara lafaz dia majrur tapi secara mahal marfu enggak? Marfu. Nah, barakallahu fiikum li kaun al-ilmi nafi'an. Jadi kalau antum jumpa seperti itu beramal ya. Kok ada kaun ini? Nah, lihat aja. Kalau ada kaun biasanya kalau disebutkan setelahnya ada yang masuk. Berarti kaunnya beramal. Nah, jadi yang beramal bukan karena fi'il madhinya saja, wa ma tasarrafa minha tetap beramal. Paham salah ya? Naam. Jadi semuanya ya, kalau antum bisa sharaf disharaf, kana yakunu kaunan, misalkan kuntu kunti kuntuma kuntum kun, itu semuanya beramal. Akunu nakunu beramal semuanya. Paham ya? Yang bisa sharaf semuanya beramal. Naam, kita lihat wa litasarifi hadhil af'al minal mudhari' wal amr wal masdar. Wasmil fa'il malil madhi minal amal. Perhatikan cara memahaminya ini. Dan untuk sarafan-sarafan fi'il ini berupa mudhari, amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya, malil madhi minal amal, seperti fi'il madhi dalam masalah amalan. Paham belum? Seperti fi'il madhi dalam masalah amalan. Berarti butuh isim, butuh apa? Khabar. Mafhum soal ini? Fakrah ini, kalimat ini. Nah, pahami baik-baik ya. Walitasarifi hadil af'al. Dan untuk sorofan-sorofan fi'il ini minal mudhari' wal amri wal masdar, berupa fi'il mudhari' fil amr fil mas dan masdar, wasmil fa'il dan isim fa'il, malil madhi minal amal, seperti fi'il madhi. Na'am barakallahu fikum, di dalam beramal. Ngartikannya gitu. Mahum? Na'am. Jadi antum jangan melihat anak kira yang beramal cuma kana saja. Tidak. Kana juga beramal, kanu pun juga beramal, kuntu juga beramal. Mahum salah ya? Intinya sorafannya itu beramal. Nahwu hatta yakunu mu'minin. Hatta yakunu mu'minin. Perhatikan baik-baik, i'rabnya sudah dilewati dalam jurumiyah. Hatta harfu nasbin wa ghayatin. Mabniun ala as-sukun la mahala al-i'rab. Yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Kita lewati semuanya ya, ingat-ingat ya. Nam. Yakunu fi'lun mudhari'un mansubun na'am bi'an mudratan ba'da hatta wujuban. Paham belum? Na'am. Wa 'alamatu nasbihi hatfun nun li'annahu minal amsilatul khamsah. Paham belum? Wal waw dhamirun muttasilun mabniyun sukun fi mahalli raf'in sebagai apa? Wal waw dhamirun muttasilun mabniyun sukun fi mahalli raf'in sebagai apa? Ismi yakun. Wal alif al fariqah mu'minin khabar yakunun. Oh ya, khabar yakun itu mansubun wa alamatu nasbihi apa? Wa alamatu nasbihi mu'minin ayo wa alamatu nasbihi al ya niyabatan al fathati al-fathati wal al-fathi al-fathati li'annahu minal namun nun wa ibadun tanwin fi mufradihi. Paham salah insyaallah ya. Jadi tetap beramal. Berikutnya, kul kunu hijaratan. Kul fil amr mabniyun al sukun la mahala min i'rab wa fa'iluhu. Naam, kunu fil amr. Fil amr mabniyun ala kunu fil amr mabniyun ala kunu fil amr mabniyun ala itu fi'il madhi yang menandam itu. Idhabu, ijlisu, sama. Idhabu, fi'il amr, mabniyun ala. Ijlisu, ada kau jamaah, ada alif kan. Fi'il amr, mabniyun ala. Fi'il amr, mabniyun ala. Al-hafin nun. Jangan lupa kunu fil amr mabniyun ala hadkin nun wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayya man yafhamu. Jadi fil amr itu dia dimabnikan sesuai dengan fil mudhari' yang majzum. Nah, coba antum ganti takunun. Takununa dikasih lam, lam takunu. Lam takunu. Takunu fil mudhari' majzumun bil lam wa alamat jazmihi hadfu an nun. Sama kunu, sama persis. Fi'il amr mabniyun ala hadfin nun wal waw dhamir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali kunu wal waw dhamir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali kunu al waw dhamir muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali fi mahali apa? Apa? Fi mahal rafin? Nah, ismu kana. Jangan ragu lagi, pokoknya al-kunu itu kiasannya dari sorofan dari kara semuanya sama. Butuh ism, butuh khabar. Hijaratan khabarnya, itu aja. Na'am barakallahu fikum. Mahfuz soalnya, jadi semuanya beramal ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kun, misalkan kun. Kuni. Ya nar, ya naru kuni. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni, apa kuni Arabnya? Akhizbullah. Kuni. Kuni. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Harus tulis bah. Nama? Nam. Walia. Semkana. Bardan sebagai khabarkana. Paham ya? Jadi beramal semuanya, enggak usah bingung. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum pengen apa? Pengen saudari kita menjadi seorang yang apa? Yang mustaqimah, ya, mustaqim misalnya. Kuni mustaqimatan. Kuni mustaqimatan seperti itu. Jadilah engkau wanita yang istiqomah itu. Mafhum salah ya? Berikutnya. Antum mafhum salah? Ewa. Wa tustamalu hadhihi al-af'al tamatan ay mustaghniyatan anil khabar. Inilah yang dikenal dengan kana tamah. Dan ini pun digunakan apa? Fi'il-fi'il ini nanti digunakan sebagai fi'il yang tam, yang sempurna. Padahal yang kita bahas ini fi'il naqis. Kalau fi'il naqis butuhnya isim dan khabar. Kalau tam ini nanti cukup dengan fa'ilnya, cukup dengan isim marfu'nya, butuhnya fa'il. Paham belum? Cuman enggak biar enggak bingung nanti antum tandain, tandanya apa biar dia dikatakan dia tam itu kalau maknanya hasola. Kalau makna hasola mesti tam udah, kalau makna hasola. Jadi untuk masalah kana ini barakallahu fikum. Nah, ada tiga ya. Kana tama, naqisah, sama apa? Zaidah. Paham ya? Dan tamah naqisah mazaidah. Tamah itu yang dia naqisah itu yang apa? Nah, barakallahu fikum. Alati tahtaj. Tah syahadat ila ila al-ism wal khabar. Untuk ism dan khabar an-naqisah, kalau tamah alati taktafi bil fa'il, yang cukup dengan fa'il. Zaidah wujudnya ka adanya. Nah, jadi tiga itu nanti kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, tamah, naqsah sama zaidah. Nah, yang tamah contohnya kana al-mataru al-yawma. Kana al-mataru al-yawma. Mataru maknanya apa? Karena maknanya apa? Asalan itu maknanya. Asalan matar al-yawm. Berarti nanti mataru sebagai fa'ilnya nanti. Yang naqisah warakallahu fikum ma'ruf ya naqisah kana zaidun qa'iman, yang zaidah. Ada yang lain? Enggak bisa ini. Enggak ada yang lain. Yang zaidah warakallahu fikum seperti Zaidun kana qa'iman. Zaidun kana qa'iman. Nah, enggak beramal seperti itu. Jadi Zaidun kana qa'iman itu yang apa? Yang zaidah. Jadi wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan enggak ada itu loh. Jadi antara mereka Zaidun mutada karena Zaidah qa'imun khabar itu aja. Nah, paham insyaallah ya. Jadi kesimpulannya nanti seperti itu. Karena itu ada tiga, tamah, naqisah sama Zaidah. Yang tamah dia cukup dengan apa? Allati taktafi bil fa'il, yang cukup dengan fa'ilnya. Kalau naqisah allati tahtati lil ism wal khabar, dia butuhnya ism dan khabar. Kalau Zaidah wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaikan enggak adanya. Jadi enggak usah bingung, oh berarti ya udah enggak ada. Seakan-akan enggak ada. Zaidun mubtada, kananya zaidah, qaimun khabar. Paham belum? Zaidun kana qaimun. Bukan zaidun kana qaiman ya, kalau antum baca zaidun kana qaiman berarti beramal. Bacanya tetap zaidun kana qaimun di situ. Na'am barakallahu fikum, kita perhatikan situ, wa tustamalu hadhil af'al tamatan, ay mustaghniyatan 'anil khabar. Dan terkadang fi'il-fi'il ini digunakan dalam keadaan sempurna. Maksudnya dia tidak butuh pada khabar. Nahwu wa in kana dzu usratin ngam fanadziratun ila maisarah. Artinya jika orang yang pinjam uang itu merasa kesulitan untuk membalikkan, maka tundalah sampai waktu dimudahkan. Sampai waktu yang dimudahkan. Syahidnya mana? Wa in kana wa in hasala. Wa in hasala dzu usratin. Apabila terjadi orang yang memiliki kesulitan membayar hutang tadi, fanadiratun ila maisarah, maka tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Paham maksudnya ya? Jadi kana maknanya hasolah situ. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ai masyaallah hasal wa ma lam yasha lam yahsul. Sering dengar itu kan? Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun, sering dengar itu kan? Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak menghendaki tidak akan terjadian itu. Jadi maknanya masya Allah hasal wa in lam yasha lam yahsul. Paham belum? Nah, itu berarti butuhnya apa? Fa'il. Jadi kalau antum kana al-mataru al-yaum, mana isimnya mana khabarnya? Enggak butuh isim dan khabar, butuhnya fa'il. Mataru fa'ilnya al-yaum dzarf zaman. Paham belum? Paham salah? Akhzullah paham? Paham belum ini? Naam. Antum maksudnya kana itu artinya hasalah. Kalau kana diartikan hasalah berarti kananya tamah. Biasanya kan artinya bukan hasalah. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Itu artinya hasalah enggak tepat. Wa kana Allahu aliman hakima. Artinya itu nam adalah dan sungguh. Paham ya? Karena kana itu arti semulanya bisa dahulu, bisa adalah atau sungguh. Yang dahulu berarti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dahulu Rasulullah berkata, tepat. Tapi kalau antum artikan wa kana Allahu aliman hakima, dahulu Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui, Maha bijaksana, keliru enggak? Keliru. Allah Ta'ala enggak sejak dahulu. Sejak dahulu sampai akhir sampai nanti, paham ya? Enggak ada habisnya. Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui. Oleh karena itu kalau antum mengartikan wa kana Allahu aliman hakima, jangan dahulu. Nah, tapi apa? Sungguh itu aja. Sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha. Paham ya? Nah, sungguh Allah Ta'ala adalah zat yang Maha itu. Tapi kalau kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana qala, misalkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana qala, berarti terkadang kana qala itu artinya dahulu. Paham ya? An-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nam annahu kana qala, misalkan berarti nanti kana itu artinya dahulu. Apa maksudnya ya? Nah, berarti mafhum sekarang kalau misalkan artinya kok hasal tepat, berarti itu sebagai apa? Tamah. Seperti tadi, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu masyaallahu hasal wa ma lam yasha lam yahsul. Paham belum itu? Naam. Tandanya mudah tadi. Tandanya adalah makna hasala. Ai wa in hasala. Kata beliau wa in hasala. Kemudian berikutnya, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, naam, ketika masuk di waktu sore hari dan juga ketika masuk di waktu pagi hari. Maksudnya ai hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Ketika kalian masuk pada waktu pagi hari dan ketika kalian masuk pada waktu sore hari. Ini terbalik enggak takdirnya? Terbalik ya, yang tepat justru na'am fil masa dulu baru fis sabah. Karena dalam ayat perhatikan hina tumsun wa hina tusbihun. Ya enggak? Tumsun sore hari kan? Tusbihun pagi hari. Padahal takdirkannya di situ, perhatikan. Hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fis masa. Terbalik enggak nakdirkannya? Ayo na'am. Nomor 3 wallah alam, sebutkan atau enggak? Ayo nomor 3 perhatikan. Bi taqdil masa ala sabah wa wal munasib, ini yang cocok. Kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat. Lakin qala al-faqih innaha qad bi khatil mu'allif bi taqdimis sabah ala masa. Tapi sudah terlanjur seperti ini. Mu'allif menulisnya juga seperti ini, tapi yang aula, yang cocok, yang sesuai adalah apa? Mendahulukan takdirnya tadi apa? Hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis sabah, sesuai dengan ayatnya. Paham belum? Paham belum? Jadi ini aslinya kan kalau mau dicocokkan sesuai dengan ayat, nakdirkannya apa dulu? Masa dulu baru sabah kan? Tapi sudah terlanjur tulis mu'alif menulisnya kayak gitu. Enggak masalah juga. Paham soalnya ya? Illa zala wa fati'a wa laysa fa innaha mulazimatun lin naqs, kecuali zala wa fati'a laysa, maka fi'il-fi'il ini terus menerus tetap naqs. Maksudnya tetap butuh isim dan khobar. Enggak pernah tidak. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Zala fati'a laisa. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, mazilta qa'iman ya akhi. Na'am mazilta qa'iman. Kamu masih berdiri? Iya, aku masih berdiri. Seperti itu. Nah, madamanya kan sudah kita lewati kan syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti ada zala yazalu, zala yazulu, zala yuzilu. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti maknanya beda-beda ya. Nah, seperti al-yakinu la yazulu bisyak. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu artinya lain lagi. Kalau ini zala yazalu, bedakan ya. Zala yazalu, mazala la yazalu. Ya, seperti la tazalu ta'ifatun min ummati. Nah, itu sama enggak itu? Sama. La tazalu ta'ifatun min ummati, jangan diartikan tidak. Tapi akan senantiasa terus menerus ada dari kalangan umatku. Seperti itu nih artikannya. Jadi bedakan ya, kalau zala yazalu artinya masuk dalam ini. Kalau zala yazulu, nam hilang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ada lagi satunya zala yazilu, itu menghilangkan juga, hampir mirip. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, yang kita ambil adalah na'am mengenai hukum-hukum untuk mendahulukan isim, isim kana atau khabar kana, atau diperantarai, dalam artian dipisahkan antara isim dan khabarnya, itu boleh. Na'am, kemudian khabarnya mendahului kana dan juga isimnya pun enggak masalah. kecuali dama, naam sama laisa tadi kita lewati. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah kana terbagi menjadi tiga. Kana tamah, kana nakis, sama kana apa? Zaidah. Kana tamah yang dia cukup dengan fa'ilnya, kana nakisah yang dia butuh isim dan khabar, kana zaidah yang wujuduha ka'adamiha. Paham belum ini? Naam, ada syakal? Apa? Ini zaidun kana qa'imun. Zaidun kana qa'imun. Nanti ada syaratnya nanti. Dia harus lafadznya fi'il madhi. Karena ini nanti ada syaratnya nanti ya, tapi nanti aja nanti disebutkan. Karena ini harus fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari enggak boleh. Fi'il amr enggak boleh, harus madhi. Karena fi'il madhi kan sekarang fi'il madhi. Itu pun jatuh di antara dua sesuatu yang senantiasa beriringan terus. Mubtada khabar. Beriringan enggak? Kecuali jar majrur. Jar majrur beriringan tapi enggak boleh dimasukkan karena. Zaidun fi kana dari. Enggak boleh. Zaidun fi dar enggak boleh. Zaidun fi kana ad-dari enggak boleh. Nah, jadi kana ini nanti syaratnya lafadznya pertama harus fi'il madhi. Kedua harus terletak di antara syai'aini mutalazzimain. Dua sesuatu yang beriringan terus. Seperti mubtada khabar, mubtada khabar. Beriringan terus. Bisa. Tak kecuali jar majrur, walaupun dua sesuatu yang beriringan tapi enggak boleh dipisahkan dengan kana zaidah. Paham ya? Atau dzaraf Zaidun ka Zaidun amama kanaka. Asli amamaka. Juga sekana. Zaidun amama kanaka. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah. Ada lagi? Dzaraf enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali jamak jamak dzaraf. Enggak bisa masukkan. Itu nanti ada pembahasan nanti ya nanti. Antum? Antum mendeskal? Ayo waktu ulang-ulang saja. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Nah, kana tamah. Apa? Tamah itu kana tamah. Kana tamah itu kana yang sempurna. Sempurna itu maksudnya enggak butuh isim, butuh khabar, butuhnya fa'il. Apabila maknanya apa? Hasola itu. Harus itu. Cuma hasola. Nah. Seringnya kita jumpai mana hasola kalau yang tamah itu. Wa in kana du'usratin wa in hasola du'usratin. Masya Allah kana ayu masya Allah hasal. Hasola. Terjadi. Nah. Dan kana al-mataru al-yawm hasala al-mataru al-yawma. Cocok enggak? Cocok. Tamam. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.